ila qaumi ghadbana atiba. Wa in kuntum gabung sama yang ada. Wa in kuntum alla tusitu fi yatana panghitu ma qabala minna in wa billah. Pak Usman, Umar. Ya Ustaz, kan makna li'in? Li'in di mana? Minna asyaltu kama sini kami ta'ala wa sikir. Meminta an-nafiyu kama kita'ali in tada illa kawli asyaltu masyad. Tetapi khaffatan min inna nah wa in kunta ani wa innaka kunta Talha ma makna qausti zaha ya ustaz Qausun Qausun min nurin yasharu fi samai karawihi alwana karawana taifi no batilah no no wama makna zuhala ya Ustaz wa ahadun Syah Ayhan Hua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ana Khalidun jadidun Min Afghanistan Afghanistan Wasmi Syah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ana wassalam Min ayyi madina Min ayyi madina Ayy Madinatin Ayy Madinatin Min Mudri Afghanistana Amna Min Balfok La Barayhan anta Syah Anta Syah Nah Kulta ismi Syah Gitu Min Balfok Ana Min Balfok Ana Min Balfok Ya Ustaz Ya Ustaz Aba Usman Muraqin Fasli karasiyun karasiyu wa makatibu kafiyatun la nahtaju ila salasati makatiba yas'alul mudiru an bilyama bukan pertanyaan yas'alul mudiru an William Ini enggak ada begini bukan pertanyaan. Akhirnya ini berkata kepada mudaris Pak Bu, kepala sekolah bertanya tentang William. Ayat. Intonasinya antum. Ya al-mudiru an William. Kullahu innahu min ahsani. Tullabin. Nasabul an ila ma'malil lughah ila ma'malil lughah tukhruju fi ulul hudud wa mushru baik qala warada fi hadzal darsi iqra ya balukman warada fi hadzal darsi amkilatun li al-mamnu'u min as-sarfi mamnu'i mamnu'u min as-sarfi wa huwa al-ismul mukhrafu alladhi la yamnahu at-tanwinu wa huwa ala naw'aini naw'u yumna'u min as-sarfi naw'in yumna'u min as-sarfi li'illatin wahidatin wa naw'in yumna'u li'illataini

akomada akomna akomsa akomtuna akomtum akomti akomtuna akomtuna akomtu akomna mudhari maklum yukimu yukimani yukimuna tukimu tukimani yukimna tukimu tukimani tukimuna tukimina tukimani yukimna tukimu tukimu master iqamatan iqamatani iqamatin isim fa'il tukimu tukimani yukimuna tukimatun mukimatani mukimatun isim maf'ul Adi majhul. Ima ukima ukimu ukima ukima salokimna ukita ukituma ukitun ukiti ukituma ukitunna ukitu ukimna. Udorek majhul. Yukamu yukamani yukamuna tukamu tukamani yukamna tukamu tukamani tukamuna tukamina tukamani tukamna tukamu tukamu. Baik. Amsilah akoma artinya mendirikan, menegakkan, apala memanjangkan, aada mengulangi, ajaba menjawab, ajaza membolehkan, aroda mau ingin, azada membekali, ataba mengganjar memberi pahala, azala menghilangkan. Al-Iqlal. Kau ya Boroyan. Akwama asluhu akwama ala wadni af'ala nukilat harakatul wawi ila ma qablaha as-sahihi syakin wasoro akwama thumma qulibatul wawi alifan bitaharrukiha fil afdi wan kitahi ma qabla al-an wa qara aqama wa kadha ila qama bas bidal qalam apa tadi aqama wazannya apa ini aqama wazannya. Kalau kita mau mengetahui ada ilal atau tidak, kita kembalikan ke wazan. Ya, saya kembalikan ke wazan di sini. Af ala, hamzah wasal hamzahnya apa? Ini tambahan. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa? Fa'ilnya ain langsung. Kebuai. Oh, ain-nya apa? Aslinya kan apa? Wawang. Wawang. Mampilnya? Mim. Af. Ala. Akwama. Sudah? Ketika ada huruf ilah, wawu atau ya berharokat, sebelumnya sohe sakin, maka apa yang dilakukan? Nukilah itu. Harokat wawu dipindah kepada huruf sebelumnya yang sohe sakin. Jadilah apa? Akoma. Sudah? Kulibatil waw alifan ditahar rukya fil asli wan kita hima qablal an. Wawu dirubah jadi alif. Kenapa? Karena berharokatnya dia pada aslinya. Aslinya berharokat. Kan dia dikata sebelumnya. Sudah apa? Akoma. Kapan wawu atau ya dirubah jadi alif? Boleh batil wawu awliya'u alifan li taharrukiha wan kitahi ma qablaha. Sekarang dia aslinya berharokat wawunya kemudian in kitahi ma qablal an.